Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa mudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam ayat yang tadi kita bacakan dalam surat Ghafir ayat yang ke-19 menyebutkan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui khianat-khianatnya mata dan mengetahui segala apa yang tersembunyi dalam dada-dada manusia. Ayat ini menyebutkan pengetahuan Allah tentang setiap individu manusia yang ada pada lahiriahnya, apa yang terjadi pada matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, perbuatan dia sehari-hari, yang baik, yang buruk, Allah tahu. Demikian pula dengan apa yang ada dalam dadanya, keyakinannya, kepercayaannya, akidahnya, ucapan dalam dadanya, hasad, dengkinya, Allah Maha tahu. Padahal manusia berapa banyak? Sangat banyak. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Alim, Maha mengetahui. Disebutkan dalam ayat ini contoh perbuatan manusia adalah khianatnya mata. Apakah mata berkhianat? Perhatikan ya kaum muslimin, khianat itu adalah ketika seorang melanggar amanah yang dia telah pegangi, yang dia telah sanggupi. Amanah, tapi dia melanggarnya. Di saat itu disebut dengan khianat. Mata, di antara salah satu anggota tubuh kita, diperintahkan untuk apa? Melihat kebesaran Allah, membaca Al-Quran, membaca hadis. Di antara amanah mata adalah apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Jangan melihat wanita yang bukan mahram. Demikian pula dengan wanita, jangan melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Walaupun bercadar kadang kalang ya, cadaran kan orang keton, ingatannya pelarak lirik. Tidak boleh, diperintahkan ayyadudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Hendaknya kalian wahai para wanita menundukkan pandangan-pandangan kalian dan menjaga kehormatan-kehormatan kalian. Ketika mata ini melanggar, di saat itulah terjadi pengkhianatan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita dua mata ini. Kalau demikian sering tidak pak mata kita berkhianat? Sering bak lowongan dalan bak motor masa kon merem nabrak. Di saat itulah iya ya mata kok kepengennya ndak mau lihat pak. Ada wanita cantik, jangan lihat. Ini yang mata melek bae pak. Mata kon merem malah melek balong karepe. Khianat. Itu salah satu diantara pelanggaran syariat. Salah satu anggota tubuh kita mata. Belum telinga. Belum mulut. Ngomong semaunya. Ghibah, namimah, menuduh. Menghina, mencela banyak sekali. Dosa lisan itu. Itu semuanya Allah tahu. Itu semuanya Allah mata. Hadirin kaum muslimin, mumpung ingat para ulama membahas Allah Azza wa Jal di atas arsy. Kita meyakini sesuai dengan ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah zat yang Maha Rahman di atas arsy beristiwa. Tetapi Allah Maha mengetahui semua gerak-gerik kita. Luar biasa, Allahu Akbar. Allah Maha mengetahui setiap dosa-dosa kita yang paling lembut-lembut. Khianatnya mata tadi, perkara yang lembut. Orang tidak menduga bahwa mata kita sedang berkhianat. Apalagi dosa-dosa yang besar, yang nampak, mabok, berjudi, khamar, meninggalkan sholat, oh itu nampak sekali. Dosanya ada dalam jiwa, yang ada dalam hati, hasad, kedengkian. Allah Maha tahu. Dan kita meyakini Allah istiwa di atas apa? Arsy. Sehingga betul-betul Allah Maha Alim bikulli syai', mengetahui dengan segala sesuatu. Disebutkan di antara ayat yang lainnya ya kaum muslimin yang berkaitan dengan setiap individu kita. Disebutkan dalam surat Thaha ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Wa in tajhar." Ini tadi kami sampaikan sebelum maghrib. "Wa in tajhar." Jikalau kamu mengeraskan suaramu, bicara dengan suara keras, orang lain mendengar. Jikalau kamu mengeraskan suaramu, tajhar bil qaul. Fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Jikalau engkau mengeraskan suaramu, ketahuilah Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang akhfa. Akhfa itu lebih lembut lagi, lebih rahasia lagi. Ulama menyebutkan manusia memiliki empat kaul, memiliki empat ucapan. Ucapan yang pertama yang dikeraskan. Ucapan yang kedua, ucapan yang dilirihkan, asir, bisik-bisik umpamanya. Yang ketiga, wa ma tukhfi sudur, apa yang terbesit dalam dada. Wa akhfa, bahkan apa yang belum terbesit dalam dada. Allah Maha tahu semuanya. Dan kita meyakini Allah berada di mana? Di atas arsy. Dan inilah dia makna firman Allah Azza wa Jal, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ini maknanya. Wa huwa ma'akum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Yang ada di Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, sampai pesisir pantai utara. Ada yang di selatan, Jogja, Banyumas, Cilacap. Semua yang di bumi ini Allah Maha tahu. Per individu masing-masing orang. Dan Allah beristiwa di atas apa? Arsy. yang bersama kita dimanapun kita berada adalah diantaranya sering kita bahas, pengetahuan Allah. Allah mengetahui siapapun kita, dimanapun kita, apapun dilakukan oleh kita, ucapan lisan, ucapan hati yang tersembunyi dalam dada, semuanya Allah mengetahui. Inilah makna Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Bukan makna bersama kita di bumi, menyatu dengan kita, berada di tengah-tengah kita. Bukan. Tetapi yang bersama kita adalah pengetahuannya, pengawasannya. Innallaha kana alaikum raqiba. Sunnya Allah Azza wa Jal maha mengawasi kalian, maha raqib. Mengawasi. Hadirin kaum muslimin, dari sini kita tahu betapa besar dan luasnya ilmu Allah, pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, ayat apa yang akan kita sampaikan berkaitan dengan kejadian yang ada di muka bumi. Apapun kejadiannya, Allah maha mengetahui dengan rinci. Di antara sekte Ahlul Batil yang dikafirkan oleh para ulama, yang tadi kami sampaikan, Qadariyah, Jahmiyah, di antaranya adalah orang-orang yang belajar ilmu filsafat. Mereka adalah Mu'tazilah. Tetapi sekali lagi, Mu'tazilah bertingkat-tingkat, Jahmiyah juga bertingkat-tingkat, Qadariyah juga bertingkat-tingkat. Di antara Mu'tazilah yang mereka adalah mulhidah, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mu'tazilah mereka-mereka yang bergelut dalam bidang filsafat. Mereka mengatakan, sebagaimana Ahlul Batil yang lainnya, Allah itu tahu apa yang telah, apa yang sedang, adapun yang akan datang Allah tidak tahu. Apa yang akan dilakukan oleh manusia, Allah tidak tahu. Itu ucapannya mereka. Apa yang akan diucapkan, apa yang ada dalam dada, apa yang dilakukan oleh manusia, Allah belum tahu. Ada syubhat di sana. Tetapi syubhat itu tidak kita sampaikan karena kita fokus pada pembahasan ini. Nah, ucapan-ucapan tadi sudah kita sampaikan sebelum maghrib. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan keyakinan-keyakinan itu menyebabkan kafir pelakunya. Kenapa? Karena dia telah menghina Allah dengan mensifati Allah jahalah. Allah bodoh. Allah tahu apa yang terjadi. Apa yang akan terjadi? Allah tidak tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bacakan ayat yang berikutnya ya kaum muslimin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata-kata yang hampir sama dengan yang tadi kami sampaikan. Sawa'un minkum man asarral qaul. Sama saja. Di antara kalian ada yang asarral qaul, melirihkan ucapannya, bisik-bisik. Bisik-bisik itu biasanya rahasia nggih, Bang, nggih. Rahasia. Tak omong nggih, rahasia. Bisik-bisik. Antar dia saja. Supaya orang lain tidak dengar. Ketahuilah yang kamu bisik-bisik tadi, yang kamu rahasiakan tadi, Allah pun maha mengetahuinya. Jangan dianggap Allah tidak tahu. Allah maha mengetahui walaupun engkau berbisik-bisik. Wa man jahara bihi, dan Allah pun maha tahu ucapan yang kalian ucapkan dengan keras. Bahkan wa man huwa mustakhfin bil lail, bahkan apapun yang tersembunyi di malam hari. Tersembunyi dalam hari itu pencurian di malam hari, maksiat di kegelapan, perbuatan yang tersembunyi. Dalam gua sekalipun, gelap malam tidak ada orang, Allah mengetahui itu. Astaghfirullah. Kan kadang-kala ada orang kalau siang malu keton. Terus kapan dosane? Yang kau wengi. Nang sepi. Orang nawong lari kapa duwong. Allah tetap tahu itu. Hadirin makam. Apa lagi dilakukan di siang hari? Di malam hari yang gelap yang tidak ada orang sekalipun, Allah Maha tahu. Ini menunjukkan bahwa ilmunya Allah sangat luas. Lam yahlu makanun min ilmillah. Tidak ada satu pun tempat di alam semesta ini yang Allah tidak ketahui. Tidak ada satu pun tempat di alam semesta ini yang Allah tidak ketahui. Kedalaman laut, ada apa terjadi di sana Allah Maha tahu. Bahkan apa yang di bawah laut itu, dalam inti bumi ini, apa yang terjadi Allah Maha tahu. Masya Allah, ini menunjukkan keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat yang lainnya, dalam surat Hud ayat yang kelima. Ayat ini juga berbicara tentang keluasan, kehebatan pengetahuan Allah yang mencakup serinci-rincinya. Di antara ucapan ahlul filsafat Mu'tazilah yang mereka belajar ilmu filsafat, mereka mengatakan Allah itu mengerti, mengetahui secara mujmal, secara global. Tapi Allah tidak mengerti, tidak mengetahui secara rinci-rincinya. Ini ungkapan mereka. Sedetail-detailnya masalah, sedetail-detailnya kejadian, Allah tidak tahu. Allah hanya tahu yang globalnya saja. Ini ucapan kekufuran. Tidak boleh bagi seorang mukmin mengatakan kata-kata itu, meyakini kata-kata itu. Yang harus kita imani, harus kita yakini adalah wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan Allah dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Disebutkan dalam ayat ini, dalam surat Hud ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala innahum yathnuna sudurahum. Ketahuilah mereka hendak menyembunyikan apa yang ada dalam dada-dada mereka. Tetap saja tidak akan mungkin bisa. Ingin merahasiakan apa, tetap tidak akan mungkin bisa. Ada bahasa, simpen dalam hati yang paling dalam. Hatimu seberapa dalam, Pak? Hah? Berapa meter dalamnya hatimu? Oh, yang paling dalam. Rahasiakan, tetap Allah Maha mengetahuinya. Jangankan yang sudah terbesit dalam dada, yang belum terbesit dalam dada, serinci-rincinya, sedetail-detailnya Allah Maha tahu. Sehingga jangan pernah kita menganggap ini sebuah rahasia. Tidak. Rahasia hanya antar manusia. Tetapi Allah Maha tahu. Makar-makarmu dengan orang lain, celaanmu kepada orang lain, ribahmu tentang orang lain, niatan burukmu kepada orang lain, walaupun kau sembunyikan, tetap Allah Maha mengetahui serinci-rincinya. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Walaupun sekali lagi kaum muslimin, kita meyakini Allah berada di mana? Di atas arsy. Dan kita tahu dalam riwayat yang sudah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan sebelum ini, antara bumi, langit, Di atasnya dalam ada makhluk bernama kursi. Di atasnya ada makhluk yang bernama arsy. Dan arsy makhluk yang paling tinggi, paling besar. Dan Allah beristiwa di atasnya. Jaraknya itu sekian ribu tahun perjalanan. Tapi Allah Maha mendengar. Sami'un. Basirun Maha melihat. Alimun Maha mengetahui. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan oleh para ulama kita penjelasan yang lebih rinci. Kita baca keterangan Syekh Saleh Fauzan ya dalam kitab Ithaful Qari. Qala Syekh Saleh Fauzan. Beliau adalah ulama ahlu sunnah yang masih hidup di zaman kita sekarang ini. Beliau menjelaskan, yajibu itsbatul ilmi lillah. Wajib bagi setiap kita untuk menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Wa ihatatihi bikulli syai. Dan wajib bagi kita untuk mengimani ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Mencangkup segala sesuatu. Masya Allah wa kaum muslimin. Ini yang wajib kita imani. Jangan seperti Qadariyah yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib. Apa itu? Allah tidak tahu tentang perbuatan manusia. Kenapa? Karena mereka mengingkari takdir. Mereka mengingkari takdir. Allah tidak mentakdirkan perbuatan apa yang akan dilakukan oleh manusia. Manusialah yang tahu apa yang akan dilakukannya. Allah tidak tahu. Allah tidak mentakdirkannya. Ini keyakinannya Qadariyah. Keyakinan ini mengkafirkan pelakunya. Adapun kita meyakini Allah mentakdirkan segala sesuatu. Ada empat yang wajib kita imani dalam perkara takdir. Pertama, innallaha alimun bikulli syai. Jumlatan wa tafsilan. Kita mengimani, meyakini Allah Maha mengetahui segala sesuatu secara global dan secara rinci. Yang kedua, kita mengimani Allah telah menulis segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Dua hal ini disebutkan dalam ayat Al-Quran. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Apa engkau tidak tahu bahwasanya Allah telah mengetahui segala yang di langit dan segala yang ada di bumi. Ayat ini berbicara tentang ilmu Allah yang luas. Kemudian Allah berbicara setelahnya bahwa hal itu fi kitab, telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi Allah. Bukan satu hal yang sulit. Ini yang wajib kita imani. Yang ketiga adalah Allah menghendaki segala sesuatu. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Dan yang keempat adalah bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini adalah rukun dalam imani takdir. Adapun mereka kaum Jahmiyah, kaum Qadariyah, mereka mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh manusia. Manusialah yang menentukan perbuatannya, bukan takdir Allah Azza wa Jalla, bukan Allah yang mentakdirkannya. Mereka kafir karena mereka menolak takdir. Syekh Saleh Fauzan menyebutkan kaidah ini wajib bagi kita mengatakan Allah memiliki ilmu yang ilmunya mencakup segala sesuatu. Fahuwa bikulli syai'in alim. Maka Allah dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Wa ala kulli syai'in qadir. Dan kita wajib mengimani Allah Maha mampu atas segala sesuatu, Maha mengetahui atas segala sesuatu, dan Maha mampu atas segala sesuatu. Dua namanya, Alimun Qadirun. Kemudian perhatikan, ini bagian dari keyakinan kita yang tadi kami telah sampaikan sebelum maghrib. Wa ilmuhu la bidayata lahu wa la nihayata lahu. Ilmunya Allah tidak ada awalannya dan tidak ada akhirannya. Masih ingat yang tadi kami sampaikan? Tidak ada awalannya, yakni tidak didahului dengan ketidaktahuan, tidak didahului dengan kebodohan. Dulu tidak tahu, kemudian setelah itu baru tahu. Ini namanya ada awalannya. Sebagaimana kita we manusia, dulu tidak bisa kita baca, tulis, berhitung, tidak bisa. Kemudian berangsur-angsur belajar, kemudian baru bisa. Allah Azza wa Jal ilmunya semenjak Allah ada. Kapan Allah ada? Tanpa adanya awalan. Bahasa Arabnya azali la bidayata lahu. Tidak ada awalannya. Ilmunya ada pada zatnya semenjak Allah ada. Kapan Allah ada? Tanpa ada awalan. Beda dengan makhluk. Kita kapan ada? Ya pada lahirnya kita masing-masing. Sebelum kita lahir, kita tidak ada. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Kemudian beliau mengatakan, ilmuhu kasairi sifat. Pembahasan tentang ilmu Allah itu seperti pembahasan semua sifat-sifatnya. Sifat dzatiyah adalah sifat yang ada pada zatnya. Seperti sifat berbicara, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat berbicara dari semenjak Allah ada. Tidak didahului dengan ketidakbisaan dalam berbicara. Seperti kita lahir belum bisa bicara. Selama setahun dua tahun baru bisa bicara. Itu adalah semua sifat seperti itu. Thabitun lahu fil azal. Sifat-sifat Allah dalam hal ini adalah ilmu, ada pada zatnya dari semenjak azal. Yani tidak ada awalannya. Fakaman Allah la bidayata lahu, fakadhalika la nihayata la bidayata li asmihi sifatih. Perhatikan kalimatnya, dan ini sebuah kaidah dalam perkara semua sifat. Beliau mengatakan, fakama sebagaimana annallaha la bidayata lahu, Allah tidak ada awalannya, fakadzalika maka demikian juga la bidayata li asma'ihi wa sifatihi, tidak ada awalannya berkaitan dengan nama dan sifatnya. Karena nama dan sifatnya ada pada zatnya. Bisa difahami hadirin? Ini kaidah-kaidahnya wa kaum muslimin. Ini sangat penting. Yang pertama, ini wajib diimani. Yang kedua, lebih kita akan tahu betapa pentingnya kaidah-kaidah ini kalau kita tahu kesesatannya al-bid'ah. Mereka menyimpang jauh dari kaidah ini. Seperti yang telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelum ini, ahlul bid'ah yang menolak Allah berbicara, Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah itu bisu, tidak mampu berbicara. Na'udzubillah min dzalik. Alangkah sesatnya mereka itu. Walhamdulillah, Allah berikan ilmu ini kepada kita. Demikian pula dengan bab ini. Jahmiyah mengatakan Allah itu tahu apa yang telah dan yang sedang. Adapun yang akan terjadi, Allah tidak tahu. Kenapa? Karena mereka menolak takdir. Mereka menganggap beriman kepada takdir satu kedzaliman. Itu anggapan mereka. Kok bisa? Itulah namanya syubhat. Alam pikiran mereka begitu. Bab ini sudah pernah kami sampaikan beberapa bulan yang lalu. Masih ingat Bapak? Nopo pun kelalen. Niki kan libur panjang kalau ingin nggih. Merong wulan Pak prei. Kelalen. Jahmiyah Mu'tazilah mengatakan iman kepada takdir adalah kezaliman. Sisi mananya? Sisi manusia belum berbuat, tapi sudah ditentukan surga dan nerakanya. Manusia belum berbuat apapun, tapi sudah ditentukan akan begini, begini, begini yang berujung pada neraka. Kata mereka beriman kepada takdir adalah bentuk kezaliman. Anggapan mereka iman kepada takdir itu adalah manusia tidak punya kehendak, tidak punya pikiran, tidak ada keinginan. Manusia bagikan seperti robot, diatur, dijalankan, ditentukan melakukan maksiat yang akhirnya neraka. Kan kasihan. Coba dilepas saja, enggak usah ditentukan. Dia milih apa? Kalau memang dia milih maksiat neraka ya pantas. Ini sudah ditentukan. Dosa ini, dosa ini, dosa ini. Ujung-ujungnya neraka melas teman. Zalim tidak? Jenengan, mirangkan mboten iki? Masa ngantuk kabeh, Pak? Bingung jenengan, Pak. Kita bingung lagi masalah takdir. Padahal wis bolak-balik. Is bolak-balik, balik-bolak malah Pak. Kita bingung lagi dengan syubhat ini. Jawabannya adalah gampang. Kita wajib mengimani takdir dengan dalil yang banyak. Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Disinilah bedanya ahlu sunnah. Kita meyakini Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Di sini letak pembahasan kita. Kalau Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka mengatakan Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Di sini letaknya. Kita mengimani Allah mengetahui secara rinci sampai tentang surga neraka. Tetapi itu disembunyikan oleh Allah Azza wa Jal di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah utus para rasul untuk menerangkan kepada umat manusia, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Dibimbing manusia dengan ilmu. Dan manusia diberi kehendak dan pilihan, diberi keinginan, diberi ilmu. Anda kalau mau masuk surga, lakukan ini. Diberi peringatan, kalau kamu memilih perbuatan ini-ini, dosa-dosa, neraka. Setelah itu berpulang pada manusianya. Berpulang kepada orangnya. Ketika dia memilih amal soleh dengan keinginannya tanpa dia tahu takdir apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, maka dia mendapatkan pahala. Ditempatkanlah di surga. Ketika ada orang yang dia memilih dengan keinginannya melakukan dosa dan maksiat, padahal telah diingatkan, dia pun mendapatkan balasan yang setimpal dengan maksiatnya. Neraka bagi dia. Apakah Allah zalim? Tidak. Wa an laysal insan illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan kecuali apa yang telah dia lakukan. Manusia bukan robot. Manusia memiliki keinginan dan pilihan. Allah tidak zalim. Allah utus Rasul menerangkan. Petunjuk-petunjuk berupa bayan, penjelasan. Sudah. Namun anda yang memilih maksiat dan dosa, maka anda disiksa oleh Allah Azza wa Jalla sebagai balasan akan dosamu. Loh, tapi ini takdir Allah. Apa kamu sudah tahu itu takdir Allah? Sebelum kejadian, sebelum kau melakukan maksiat, sebelum kau masuk neraka, apakah engkau telah tahu takdirmu apa? Tidak ada yang tahu. Kamulah yang memilihnya. Ini pembahasan tentang takdir yang sudah kita lewati beberapa kali dalam talim-talim kita. Mudah-mudahan paham dengan ini, nggih. Paham, Madan? Paham. Ini yang mereka tidak mengimani permasalahan takdir. Saya mau mengulangi syubhatnya, kok bingung maning, Pak. Anggapan mereka sekali lagi, kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi dan manusia mengikutinya, ditakdirnya berarti zalim. Agar tidak mengatakan Allah zalim, berarti apa? Lepas manusia lakukan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maukan. Berarti apa? Allah tidak mentakdirkan, Allah tidak menulis Lauhul Mahfudz, dan Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Inilah dia kekufurannya. Mudah-mudahan bisa difahami. Paham mboten jenengan? Meneng tapi mboten paham. Wong sing ngrok nabi angel pahame nggih, napa malah sing merem. Angel pahame, Pak. Tapi ilmu ini adalah akidah kita. Hadir makan. Kita lanjutkan ucapan Syekh Saleh Fauzan. Sehingga apa yang disebut oleh beliau kaidah-kaidah ahli sunnah dalam ma'rifatullah, yang itu semuanya pada pasalnya masing-masing faslun, bukan pasal undang-undang, faslun, pasal, bagian pembahasan. Kemudian beliau mengatakan tentang sifatullah subhanahu wa ta'ala berupa al-ilmu. Kalimat yang tadi telah kami sampaikan. Beliau mengatakan, wal imanu bi anna Allah qad alima ma kana min awwalid dahri wa ma lam yakun wa ma huwa kainun ahsahu wa 'addahu 'adda. Ini ucapan Imam Barbahari. Kita mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, telah mengetahui apapun dari semenjak adanya zaman, dari semenjak adanya waktu, dari semenjak Allah menciptakan ad-dahru zaman, Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, 6 hari. Itu menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hari, kemudian berlalunya waktu, kejadian demi kejadian, kemudian Allah menciptakan langit, menciptakan bumi terus, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu dari semenjak adanya berjalannya waktu. Dan ilmu Allah itu ada pada zatnya azali, tanpa awalan. Apa saja yang Allah ketahui, telah kami sampaikan 4 poin. Yang pertama, Allahu alima makan. Allah itu telah mengetahui apa yang telah lalu, wa madha, dan telah berjalan, fi zamani sabiq, di zaman yang telah lampau. Kita bicara tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Apa yang telah terjadi di hari kemarin sampai Adam dan Hawa ketika masih di surga. Mundur lagi sampai sebelumnya sudah ada bumi, sudah ada langit. Sampai sebelumnya Allah telah tahu itu semuanya sebelum terjadinya. Min qabli an nabraha, sebelum kami ciptakan itu semuanya. Serinci-rinci. Ini pembahasan yang pertama. Menata beliau, wa ya'lamu ma yakun fil mustaqbal. Allah Subhanahu wa taala mengetahui makan apa yang sekarang ini terjadi. Di hari ini, di waktu ini, sampai detik ini, bagaimana apa perbuatan manusia? Allah Maha mengetahui. Kemudian berikutnya, ya'lamu ma yakun fil mustaqbal. Allah mengetahui apa saja yang akan terjadi di masa depan. Mustaqbal, masa depan. Kapan kiamat? Berapa ratus tahun lagi? Berapa ribu tahun lagi? Ilmu Allah telah mengetahui itu semuanya. Sampai kejadian kiamat, sampai kejadian di mahsyar, sampai kejadian di hisab, terus sampai kejadian-kejadian surga dan neraka. Siapa yang akan masuk surga, nama-namanya. Siapa akan masuk neraka, nama-namanya. Berapa jumlahnya masing-masingnya. Allah telah tahu. Kita mengimani itu. Yang keempat. Kata beliau, wa ya'lamu ma lam yakun. Lau kana kaifa yakun. Dan kita meyakini Allah mengetahui apa saja yang tidak terjadi. Apa saja lam yakun yang tidak terjadi. Lau kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Dan kalau seandainya terjadi akan bagaimana? Kalimatnya mandan angel benten, Bang. Allah Maha tahu apa yang tidak terjadi. Kalau kita kan taunya apa? Yang telah terjadi. Yang belum terjadi kita tidak tahu. Apalagi mengetahui yang tidak akan terjadi. Lebih angel maning, Bapak. Yang tidak akan terjadi, kita tidak akan tahu, Allah tahu. Lau kana yakun kaifa yakun? Kalau seandainya yang tidak terjadi itu terjadi mau bagaimana? Allah pun tahu itu. Telah kami sampaikan tadi ayatnya berkaitan dengan ahli kubur, orang-orang yang telah mati dan sekarang ini di alam kubur, mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia. Mereka mengatakan di antara ayatnya, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Di antara ayatnya ya kaum muslimin, mereka mengatakan, wahai Allah, kembalikanlah aku ke dunia, minta dihidupkan, minta diberi waktu. La'alli a'malu salihan, aku janji aku akan beramal soleh. Fima taraktu, karena aku dulu ketika di dunia, yakni hidup ketika masih di dunia, aku meninggalkannya. Di kata-kata mereka. Di antara ucapan-ucapan mereka yang tersebut dalam Al-Quran, mereka mengatakan, na'malu salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Wahai Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami janji akan beramal saleh dan tidak melakukan lagi apa yang kami dulu lakukan semasa di dunia, yaitu maksiat dan dosa. Ini ucapan ahlul kubur yang ingin kembali ke dunia berjanji akan ibadah, akan amal saleh, kami tidak lagi mengulangi dosa-dosa itu. Kembalikan kami ya Allah ke dunia, berikan kesempatan. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa tidak mengatakan ya Allah, kembalikan ke dunia, programku urung rampung ya Allah, progresku belum rampung, duitku urung akeh, kepengen kerja maning. Tidak pak, karena mereka tahu dunia yang selama ini dicari gak ada manfaatnya di alam kubur. Mereka tahu jabatan yang mereka raih gak ada manfaatnya dalam kubur, gak bisa menyelamatkan dari sisa kubur, yang menyelamatkan dari amal saleh. Karena itu kalau seandainya dikembalikan ke dunia, kami akan berjanji, kami akan beramal saleh, kami tidak mengulangi dosa-dosa yang dulu kami lakukan. Allah bantah mereka itu. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-28, Allah berfirman, walau ruddu ketahuilah kalian manusia, kalau mereka-mereka yang ada di alam kubur dikembalikan ke dunia lagi, la'adu lima nuhu anhu, sungguh mereka akan kembali melakukan hal yang dilarang. Sungguh mereka akan kembali melakukan hal yang maksiat dan dosa. Ini menunjukkan Allah tahu apa yang tidak akan terjadi. Sesuatu orang yang dikubur kembali ke dunia, gak mungkin. Itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi kalau seandainya terjadi, mau bagaimana? Allah tahu. Ini pembahasannya. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia lagi, pasti kembali melakukan maksiat. Ini ilmunya Allah yang sangat luas. Bukan hanya prediksi, perkiraan lah ngapusi balik nama ini ya paling dosa maning. Prediksi bukan, Allah mah tahu. Karena itu ya kaum muslimin, tidak ada manusia selamat dikembalikan ke dunia. Enggak ada lagi kesempatan. Kesempatan hanya sekali selama masih hidup di dunia. Karena marilah kita memanfaatkan masa-masa waktu hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Shalih Fauzan, sudah masuk adzan belum? Belum ya? Belum mengatakan, alimallahu annahum laruddu ila dunya. Allah telah mengetahui kalau mereka itu dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu, sungguh mereka akan mengulangi melakukan hal yang dilarang. Ay laruddu ila dunya fa'innum say'udun lil kufri. Kalau mereka dikembalikan, mereka melakukan kekafiran lagi, mereka melakukan kesyirikan lagi. Ma'anna audatuhum ladunya lan yakun abadan. Padahal kembalinya mereka ke dunia satu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Tapi kalau seandainya terjadi, mau bagaimana? Allah telah maha, Allah telah mengetahuinya. Hadirin kaum muslimin, pembahasan berikutnya adalah tentang kekufuran orang yang menghina Allah dengan kata-kata Allah tidak tahu, Allah jahil. Akan kami sampaikan insyaallah ba'dal adzan al-isya. Yang maudhu tafadhalu barakallahu fikum. Kita akan sambung antara adzan dengan qomat insyaallah. Tafadhalu barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Al-Imam Al-Barbahari beliau melanjutkan ucapannya yang ada dalam kitab Syarh Sunnah. Wa man qala, dan barang siapa yang mengatakan, innahu la ya'lamu illa ma kan wa ma huwa kain, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui kecuali apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi, faqad kafara billah al-'adzim, sungguh dia telah kafir kepada Allah, mengingkari Allah azza wajalla, kufur dia, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sedang berbicara umum, kaidah umum. Siapa melakukan ini maka dia syirik, maka dia kufur, kaidah umum. Adapun kalau mendapati seseorang individu muslim tapi dia melakukan hal-hal yang semisal ini, tidak berarti kita serta-merta menuding dia kafir. Bisa jadi karena kebodohan, maka yu'allam, ajarkan ilmu padanya. Bisa jadi karena dia taklid, maka yunabbah, diingatkan. Tidak seperti itu mas, yang benar begini. Sampaikan ini. Sehingga kita jangan sampai salah. Itu apa? Sebentar-bentar mengkafirkan orang. Sebentar-bentar mengkafirkan orang. Tidak begitu. Kita bukan takfiri. Mengkafirkan per individu orang sangat berat. Harus ada di sana syurut, syarat-syaratnya. Tetapi yang sering kita bahas adalah apa? Kaidah umum. Ilmu bagi kita. Agar kita menjauhinya. Itu apa? Kalimat Imam Al-Barbahari. Barang siapa yang mengatakan Allah hanya tahu apa yang telah terjadi dan apa yang sekarang ini sedang terjadi, berarti apa? Dia mengatakan apa yang akan terjadi Allah tidak tahu. Inilah bentuk kekafiran. Contohnya ini akan kami sampaikan. Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Kalau Jahmiyah sudah kita lewati. Jahmiyah menolak ilmu bagi Allah total. Total. Allah tidak tahu. Allah tidak punya ilmu. Kok bisa? Sebagaimana telah kita sampaikan, Jahmiyah adalah aliran yang mengatakan Allah tidak bisa bicara. Tidak punya sifat kalam, yatakallam. Kenapa? Kaidah mereka yang mengatakan Allah tidak sama dengan manusia. Ya, kaidah itu kan kaidah Ahlus Sunnah juga. Oh, sebentar. Berbeda Ahlus Sunnah dengan Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian mereka menolak semua sifat-sifat Allah yang ada pada makhluk. Dengan anggapan, kalau ditetapkan sifat-sifat itu bagi Allah, berarti menyamakan dengan makhluk. Makhluk bisa bicara. Kalau Allah bisa bicara, berarti sama dengan makhluk. Manusia punya ilmu. Kalau Allah punya ilmu, berarti sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Ini batil ya kaum muslimin. Ayatnya itu tidak seperti itu. Ayatnya Allah berfirman, laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Dalam surah Syura yang ke-11. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar lagi melihat. Manusia mendengar, manusia melihat. Tetapi harus kita katakan, penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan manusia. Itu yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu. Manusia memiliki ilmu. Yang harus kita katakan, ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. Dan kekal wajah Rabbmu. Allah sendiri memberitahukan Allah punya wajah. Manusia juga punya wajah. Dan kita mengimani Allah tidak sama dengan makhluknya. Bagaimana dengan ayat Allah memiliki wajah? Kita tetapkan wajahnya Allah berbeda dengan wajahnya makhluk. Begitu cara memahaminya. Tidak dengan pemahamannya Jahmiyah. Laisa kamitsli syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Kemudian ditolak semua sifat Allah. Ditolak semua berita tentang Zatullah, nama dan sifatnya. Dalam mereka lari dari menyerupakan dan menyamakan dengan manusia. Ini batil ini. Ingin mensucikan Allah. Allah tidak sama dengan manusia. Dengan cara mengingkari nama dan sifat. Ini batil. Adapun ahli sunnah. Mereka mensucikan Allah. Bahasa Arabnya. Tanzihullah. Mensucikan Allah. Dari serupa dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk. Tanpa mengingkari nama dan sifatnya. Ditetapkan nama dan sifatnya tanpa menyerupakan dengan nama dan sifat yang ada pada manusia. Ini yang benar. Jahmiyah atas dasar yang batil tadi, Allah tidak sama dengan makhluk. Sampai di situ dia berhenti. Tidak dilanjutkan ayatnya. Wa huwa samiul basir. Dipenggal sama dia. Laisa kamitslihi syai' saja. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Karena itu dengan dasar ini mereka mengatakan Allah bisu, tidak bisa bicara. Allah tidak punya ilmu alias jahil. Tidak punya ilmu. Karena ilmu itu ada pada manusia. Inilah bodohnya Jahmiyah. Hawa nafsu yang ada pada mereka. Walhamdulillah sekali lagi, mari kita mensyukuri nikmat Allah, ilmu yang bermanfaat. Kita baca keterangan para ulama Ahlussunnah dengan adillah, dengan dalil-dalil, yang dengan itu kita selamat. Walhamdulillah dari pemikiran Jahmiyah tadi. Walhamdulillah, syukur. Ini nikmat ini kaum muslimin. Sepemalang berapa yang tahu? Hah? Berapa yang tahu? Sedikit sekali. Coba nyenengan takon nang lapangan sih pada tongrong ebak, ngerti mboten tentang marifatullah? Seorang ngerti judul kitabnya saja enggak tahu, Pak. Yang sudah tahu saja kadang kala kelalen. Nek wis kelalen berarti orang ngerti maning, Pak Masjid. Ilmu ini memang harus continue disampaikan. Berarti pemberian Allah yang satu ini betul-betul pilihan. Tidak diberikan kepada semua hamba-hambanya. Hadirin yang melakukan. Asy-Syaikh Shalih Fauzan, beliau memberikan keterangan. Man qasara ilma Allahi 'ala al-hawadithi allati taqa faqat wa la ya'lamu ma huwa kainun qabla wuqu'i faqad kafara billah. Barang siapa yang dia mengurangi pengetahuan Allah, qasara mengurangi, qasar membatasi pengetahuan Allah, mengurangi ilmunya Allah, hanya tahu hal yang telah terjadi. Adapun apa yang akan terjadi, Allah tidak tahu. maka dia kafir kepada Allah. Mengkafiri ayat yang begitu banyak, mengkafiri hadis yang begitu banyak tentang luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia kafir? Ini akan beliau sampaikan. Li'annahu jahada 'ilma Allah. Dikarenakan dia telah menentang untuk mempercayai luasnya ilmu Allah mencakup segalanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dan Allah dengan segala sesuatu, Allah Maha mengetahui. Dengan segala sesuatu, maknanya yang telah, yang sedang, dan yang akan, bahkan yang keempat apa tadi? Sesuatu yang tidak akan terjadi, Allah pun tahu. Bagaimana kalau seandainya terjadi, akan apa terjadinya? Allah pun tahu itu. Maka kata Syekh, barang siapa yang membatasi ilmu Allah hanya pada yang telah dan yang sedang, maka dia mengatakan Allah jahil. Jahada, dia adalah orang yang menentang keluasan ilmu Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, wa athbatillahi ilman naqisan. Perhatikan kalimat ini. Kalimat ini isyarat dari Syekh Shalih Fauzan, pembahasan tentang Mu'tazilah dan Qadariyah, al-filsafat yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib. Kata beliau, ada orang yang menetapkan ilmu Allah tetapi naqisan. Apa naqisan? Kurang. Mu'tazilah mengatakan apa? Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Manusialah yang menentukan perbuatannya. Qadariyah mengatakan itu. Al-amru unuf, kata mereka. Urusan apa yang akan terjadi adalah urusan baru saja terjadi tanpa Allah kehendaki, tanpa Allah tahu, tanpa Allah tulis dalam lauh mahfuz. Urusan ini terjadi dengan sendirinya. Manusia yang menentukan, Allah tidak tahu. Ini Jahmiyah. Apa? Mu'tazilah. Demikian pula dengan Qadariyah. Demikian pula dengan kaum filsafat wal'iyadu billah. Kata Syaifa, huwa yakfuru bihada. Maka dia kafir dengan keyakinannya ini. Fa'ilmullahi la yuhaddu. Kata Syaifa, kembali kepada kaidah bahwa ilmu Allah tidak ada batasannya. Ami ilmu makhluk fa'innu mahdudun mahma najaha. Mahma balagh. Kata beliau, adapun ilmunya makhluk itu terbatas. Sehebat apapun engkau, ada orang yang lebih hebat daripadamu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat yang ke-76, wa faqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas setiap orang punya ilmu, ada yang lebih tahu lagi. Ini manusia terbatas. Ada benar-benar Allah, jangan kau batasi. Hadirin yang kami muliakan, pembahasan ini urut sesuai dengan yang disebutkan oleh ulama kita dalam hal ini Syekh Shalih Fauzan, sehingga ilmu Allah Azza wa Jal muhitun bi kulli syai, meliputi segala sesuatu. Ada satu hal yang diucapkan oleh beberapa orang, Allah tidak tahu apa yang akan terjadi seandainya ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Kata mereka, Allah tidak mampu menciptakan zat yang semisalnya. Allah tidak tahu di sana ada Tuhan selain Allah. Wal'iyadu billah, kalimat-kalimat kufur. Kalimat-kalimat ini jauh dari iman. Kadangkala manusia terlalu liar. Bahkan sampai mengatakan, mungkin benar di sana ada Tuhan selain Allah. Yang Allah tidak ketahui. Na'udzu billahi min dzalik. Itu kebablasan jenengan bak. Karena itu dalam pembahasan ini, ikuti petunjuk para ulama. Sebutkan adillah, dalil-dalil, ayat, hadis tentang cangkupan ilmu Allah yang sangat luas. Dan jangan kita berbicara tentang nama dan sifatullah di luar dari bimbingan para ulama. Karena itu akan membuat liar otak kita dan akan jatuh pada berbagai macam syubhat-syubhat yang menyesatkan. Wahdaka muslimin ahli sunnah menjelaskannya hak dan diakhiri dengan menjelaskan yang batil. Agar supaya kita tahu yang benar dan terhindar dari yang batil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang bab ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini hanyalah pembahasan yang ringkas. Pembahasan yang panjang lebar. Di antaranya dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Dengan syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Pembahasan yang sangat luas. Namun apa yang kita sampaikan, terbatasnya waktu, mudah-mudahan mewakili. Dan supaya kita di atas ilmu yang hak dan selamat dari yang batil sebagai ahlu sunnah dan selamat dari yang bid'ah. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.